Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebenarnya masih terdapat di situ bantahan ulama yang banyak sekali tentang permasalahan ini. Namun dari waktu yang tersisa ini, saya ingin memanfaatkannya untuk nasihat buat kita semuanya. Ketahuilah bahwa dakwatut tauhid, dakwah mengajak umat untuk membenahi, memurnikan tauhid dan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwatus sunnah, dakwah untuk mengajak diri kita, keluarga dan umat ini untuk selalu mengikuti dan menjalani bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya, ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, dakwah dan keimanannya adalah amalan para nabi pada hakikatnya. Dakwah menuju kepada tauhid, itulah inti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak umat untuk tidak lagi berdoa kecuali hanya kepada Allah. Mengingatkan umat untuk tidak beristi'anah dan beristighatsah kecuali hanya kepada Allah, dan meninggalkan isti'anah, doa atau istighatsah kepada jin, kepada makhluk, kepada orang soleh, kepada penghuni kubur dan yang lainnya. Mengingatkan umat untuk membersihkan keimanannya dari segala yang mengotorinya, noda-noda yang membuat keimanannya menjadi kotor, baik mengotori keimanan hingga mengurangi nilai dan kapasitas keimanan menjadi lemah, atau noda-noda yang mengotorinya hingga habis keimanan tersebut. Dakwah seperti ini adalah dakwah para nabi, dan yang termulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak umat untuk memuliakan Al-Quran, menghormatinya dan mengamalkan segala hukum dan syariat yang ada di dalamnya. Mengingatkan umat dari bahaya mempermainkan Al-Quran, ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya adalah dakwah yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak umat untuk berakidah dengan akidah salaf, akidah sahabat dan para ulama sesudahnya yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan benar. Inilah yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengajak diri kita, anak dan istri kita, teman-teman kita, masyarakat tetangga kita dan seterusnya untuk menjadikan akidah dan cara atau metode keimanannya berdasarkan metode keimanan dan akidah generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Kalau kita menyadari hal ini, ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ma min ahadin yad'u ila ma ad'u ilaihi illa udhiya." Tidaklah seseorang mencoba untuk mengajak dan berdakwah kepada materi dan substansi dakwah yang aku menyeru kepadanya kecuali dia akan diganggu, disakiti. sesuai dengan kapasitas iman dan kesungguhan dakwah kita, setingkat itu pula gangguan yang akan menimpa kita. Semakin kuat kesungguhan dan keseriusan kita, semakin besar gangguan itu. Semakin melemah semangat iman dan keyakinan kita terhadap pertolongan Allah, semakin lemah juga gangguan itu sesuai dengan kadar imannya. Rasul menyatakan, yubtala ar-rajulu bihasabi dinih in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uh. Seseorang itu diberi ujian sesuai dengan tingkat kekuatan keimanannya. Jika pada seseorang didapati keimanan yang kokoh, maka akan semakin kuat, semakin dahsyat ujiannya. Ikhwani fiddin azzani Allah iyakum. Maka dari itu penting untuk kita semuanya salafiyin, di hari-hari umat semakin menjauh dari bimbingan syariat Islam, dari pada akidahnya, pada akhlaknya, pada rumah tangganya, pada cara ibadahnya, pada sistem dakwahnya, terasa sangat penting untuk kita menyabarkan diri kita, istri dan anak-anak kita, untuk talabul ilm, untuk terus sabar mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari dan mengkaji pesan-pesan salaf terkait agama kita ini. Hari berganti hari, waktu berganti waktu, majlis berganti majlis, menuntut kita semuanya untuk dengan penuh kesabaran menjalaninya. Semakin hari permasalahan ini tidak semakin ringan, tapi terus meningkat. Maka ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita berpegang teguh dengan al-manhajus salafi. Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkomitmen berpegang teguh dengan sunnah. Karena ketika seorang itu ikhlas, benar-benar mengharapkan ridha Allah dalam berpegang teguh dengan sunnah, dia akan sabar mengkaji mempelajari sunnah. Karena memang ikhlas, dia ingin tahu, serius untuk diamalkan. Ketika komitmen itu hanya di bibir atau pada penampilan zahir kita, akan nampak kurangnya keseriusan kita untuk mengenal sunnah dan mengenal salafiyah. Seorang yang ikhlas mengharapkan ridha Allah dalam berkomitmen berpegang teguh dengan sunnah dan salafiyah, dia akan terus belajar, belajar, belajar, belajar. Lelah, capek, dia tepis semua dan dia hadapi itu semua. Ada gangguan fisik di suatu waktu, dia hadapi itu semuanya. Belajar, belajar, dan belajar. Ketika ditanya orang seperti itu, kenapa Anda begitu rajin, begitu serius belajar? Mungkin dia akan menjawab, saya ingin berpegang teguh dengan sunnah dalam perkara akidah, ibadah, dan akhlak saya. Masih banyak perkara dan urusan akidah yang saya belum faham. Saya khawatir ada poin-poin akidah yang saya yakini ternyata itu salah. Maka saya belajar dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pembahasan ke pembahasan akidah berikutnya. Saya ingin iman saya ini terus meningkat, setidaknya bertahan pada posisinya. Jangan sampai iman saya ini turun. Saya ingin mengenal amalan, perbuatan apa saja yang bisa meningkatkan keimanan, dan sebaliknya, perbuatan dan perlakuan apa yang dapat menyebabkan iman saya turun. Dia belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Begitu juga terkait ibadahnya, solatnya, puasanya, hajinya, sodakohnya, zakatnya, zikirnya. Dia tidak ingin ada satu masalah, satu poin dalam semua itu yang ternyata tidak sesuai dengan bimbingan sunnah dan salafiyah. Sehingga dia rajin belajar, pagi belajar, siang belajar, sore, malam belajar. Tentu komitmen yang seperti itu gambarannya bukan tanpa rintangan, bukan tanpa pengorbanan. Tentu seorang yang memiliki cita-cita tinggi terkait akhiratnya untuk meraih derajat-derajat yang lebih tinggi lagi di jannah, di surga Allah, bukan tanpa pengorbanan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man talabal akhirata adarra bidunya, wa man talaba ad-dunya adarra bi akhiratihi." Barang siapa yang mengejar akhirat, semakin tinggi targetnya, target akhiratnya, ingin selamat, termasuk dalam golongan yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab, tanpa azab. Ada kan sekelompok umat mukmin yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab. Karena Nabi menyatakan, man husiba udziba, barang siapa yang masuk dalam proses hisab, perhitungan, peradilan, maka pada hakikatnya dia telah terazab, telah tersiksa, karena proses hisab itu sangat melelahkan fisik dan juga mental. Cemas, bimbang, takut terus. Antum perhatikan kalau antum dalam sehari saja 24 jam terus dihadapkan dengan rasa cemas, ancaman-ancaman, ketakutan, nasib yang tidak menentu, tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Kalau berkelanjutan, fisik kita pun akan sakit. Maka hisab di akhirat pun bagian daripada azab. Maka ada sekelompok mukminin yang Rasulullah menyatakan, yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Sekelompok mukminin yang mereka akan masuk surga tanpa melalui proses peradilan, perhitungan, dan tanpa melalui proses azab. Seorang muslim di zaman ini yang menginginkan masuk dalam golongan ini, tentu dia harus berjuang, harus mengevaluasi, harus mempelajari dan mengkaji apa penghalang-penghalang seseorang untuk sampai masuk dalam golongan yang mulia itu tadi. Begitu juga kenikmatan dalam jannah Allah, dalam surganya, yang Rasulullah menyatakan, a'addallahu lil muttaqina fil jannah 100 darajah. Allah persiapkan untuk kau orang-orang muttaqin di surga itu 100 tingkatan. Dalam riwayat lain, inna fil jannati mi'ata darajah, di surga itu sesungguhnya ada 100 tingkatan. Yang kenikmatan pada tingkatan yang satu dengan yang di bawahnya sangat jauh tingkat kenikmatan yang ada di dalamnya. Seorang mukmin yang rindu untuk masuk jannah pada derajat-derajat tertinggi, pada derajat-derajat yang kenikmatannya itu tidak bisa dibandingkan dengan derajat yang di bawahnya, tentu tidak mungkin hal itu diraih dengan santai, dengan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Karenanya dalam hadis yang tadi, yang Rasulullah menyebutkan, man talabal akhirata adarra bidunya, barang siapa yang mengejar akhirat, maka upaya dia mengejar akhirat itu akan mengurangi poin-poin dunia yang akan dia dapatkan. Dan barang siapa yang mengejar poin-poin dunia, maka itu akan mengurangi poin-poin akhirat yang akan dia raih. Fa'adhiru bil fani lil baqi, maka korbankan poin-poin dan kenikmatan dunia itu untuk Anda meraih poin-poin dan kenikmatan akhirat yang kekal abadi, mengorbankan kenikmatan yang fana. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang pertama kali adalah talabul ilmi, belajar dan belajar adalah amalan yang antum semua telah mendengar dalam berbagai kajian dan tulisan tentang keutamaannya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut ilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah ini, maka dengan itu Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah bimbing, Allah luruskan terus sampai datang kepadanya al-maut. Mau jatuh, Allah kembalikan. Hampir tergelincir, Allah selamatkan dengan amalan talabul ilmi sampai titik terakhir kehidupannya. Ini salah satu dari fadilah majlis ilmu. Silakan antum putar ulang rekaman-rekaman asatidah kita yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan amalan talabul ilmi. Dan itu semua sekali lagi membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Tanamkan ini juga kepada anak istri kita. Tanamkan kepada mereka untuk belajar dan belajar, mulai dari pelajaran iman, pelajaran akidah, tauhid, kemudian tentang ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepada mereka untuk mengerti hukumnya, mengenal dalilnya. Sekali lagi membutuhkan kesabaran. Dan kemudian setelah itu, setelah talabul ilmi, yang ingin saya nasihatkan untuk diri saya dan kemudian antum semuanya adalah ad-da'watu ilallah, menyampaikan ilmu tersebut, berdakwah di jalan tauhid, di jalan agama Allah. Dan dakwah itu juga sangat membutuhkan kesabaran dan kesinambungan. Dakwah ini mengajak orang kepada tauhid bukan tanpa tantangan. Tantangannya besar. Cemoohan manusia. Tuduhan-tuduhan. Bahkan sampai pada gangguan fisik. Dan ini telah menimpa orang-orang saleh sebelum kita. Bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demi mempertahankan akidah sunnah, beliau dipenjara, dihentikan aktivitas ilmunya dan talabul ilmi serta dakwahnya. Hidup mendekam di penjara penguasa yang berhasil ditipu dan dibisikin oleh ahlul bid'ah di masa beliau hidup. Sampai apakah beliau berhenti walaupun telah di penjara? Tidak. Terus menulis karya-karya. Tidak putus asa. Ini menunjukkan bahwa iman dan keikhlasannya sangat kokoh. Tidak mudah putus asa, kecil hati, kemudian menyatakan saya ada udzur, enggak bisa melanjutkan dakwah. Berlanjut sampai tidaklah keluar dari penjara itu kecuali keranda mayatnya. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sejarah seperti ini banyak sekali dan penting untuk dikaji, untuk setidaknya menghibur kita dan menghilangkan pesimisme yang menimpa kita. Kurangnya rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi tantangan dan rintangan tersebut. Antum tahu di zaman ini beragam ahlul batil terus melakukan kegiatannya. Kaum liberal berhasil menyusup ke berbagai lini di tengah-tengah muslimin di berbagai negara, sampai pada posisi-posisi penentu, pengambil kebijakan. Kaum tasawuf juga demikian. Kaum Syiah tak kalah. Begitu juga kaum komunis di negeri ini khususnya, yang kemarin sempat kita dengarkan sekelumit tentang mereka. Mereka sekarang berada pada posisi-posisi penting terkait dengan kebijakan-kebijakan dan arah negara ini. Tentu posisi yang mereka raih ini bukan berjalan 1-2-5 tahun, berjalan panjang. Prosesnya panjang sekali. Setelah dibasminya mereka pada tahun 65, sejak itu mereka terus melakukan kaderisasi, menyusupkan kader-kadernya, orang-orangnya. Tidak berhenti, tidak putus asa. Maka menjadi tugas kita untuk mengentaskan umat dari kekufuran komunisme dan ancaman terhadap negeri kita ini. Dengan apa? Dengan tidak lain adalah dakwah. Dan menanamkan semangat ilmu kepada kaum muslimin. Dan bahwasanya faktor terbesar kesesatan seseorang atau jatuhnya seseorang pada penyimpangan adalah kejahilan tentang hukum agama. Penting untuk mengajak muslimin talabul ilmi. Maka sekali lagi kepada teman-teman salafi untuk punya semangat berbuat dan berperan dalam dakwah ini dengan apa yang kita mampu, dengan tulisan, ceramah, memberikan media-media kita. Yang kebetulan antum mendengar bahwa kita sekarang sedang menggencarkan tebar media. Baru kita mulai dengan tebar majalah, walaupun sebelumnya sudah sempat dan sering kita himbau tentang tebar buletin kepada umat melalui masjid-masjid, instansi-instansi dan cara-cara lainnya. Ana yakin seorang yang mengerti tauhid, seorang yang mengerti dan berilmu tentang bahayanya penyimpangan, kekufuran ataupun kefasikan dan kebidaan, dia akan serius dalam berdakwah. Dia akan sungguh-sungguh. Dia akan jadikan hidupnya ini untuk dakwah. Fisiknya, ucapannya, penglihatannya, apa yang dia miliki untuk kepentingan dakwah tauhid dan sunnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan ahli sunnah yang tampil melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka posisi ini akan diambil alih oleh ahlul batil yang tersebar bukannya kemakrufan, malah kemungkaran. Kemungkaran yang terjadi bukannya terhenti dan hilang, malah semakin jadi dan semakin banyak. Antum perhatikan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sekarang di berbagai bidang. Ketika ditangani oleh selain ahli sunnah semakin menjadi. Maka yang harus tampil adalah ahli sunnah dengan cara yang beradab, beretika, berilmu, berkesinambungan, tidak berhenti. Inilah dakwah. Maka siapkan diri kita untuk itu. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Man dalla ala khairin kana lahu ka ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada suatu kebaikan, kebaikan akhlak, kebaikan ibadah, kebaikan akidah, kelurusan iman, maka sungguh baginya pahala seperti orang yang melakukannya. Betapa umur kita barokah. meraih perkara yang besar dengan satu kali perbuatan. Investasi akhirat. Kalau kita menebarkan sebuah media, 2 atau 3 atau 10, dibaca oleh 5 atau 10 orang, dari 10 itu 2 orang yang mendapatkan hidayah, meninggalkan kebatilannya. Selama orang itu masih hidup dan terus melakukan kebaikan yang dia dapati dan dia ketahui melalui perantara kita, perantara antum, pahala itu terus mengalir. Tidakkah kita tertarik kepada investasi akhirat ini? Kenapa kebanyakan manusia berebut investasi dunia yang itu tidak menjamin keselamatan? Janji manusia yang lemah, yang tidak tahu gaib, yang bisa gagal. Namun ketika kita dihadapkan oleh zat yang la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyelisih janjinya tepat, Allah subhanahu wa ta'ala yang melipat gandakan ganjaran amalan seorang manusia, tidak seimbang dengan yang dilakukannya. Bukan satu dibalas satu, satu dibalas 10, satu dibalas 100, satu dibalas 700 oleh Rabbul Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kita tidak tertarik investasi akhirat? Cenderung terlambat, cenderung kurang serius. Kenapa? Jawabannya, coba kita koreksi, evaluasi keimanan dan keikhlasan kita. Dakwah ini adalah amalan yang sangat besar. Maka dari itu, saya menghimbau teman-teman salafi untuk bersatu padu, berta'awun, tolong-menolong dalam menebarkan tauhid dan sunnah. Ajak istri kita, anak-anak kita. Kemudian, dalam kesempatan ini, saya mengingatkan untuk masing-masing kita benar-benar memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita yang ada di hadapan kita ini, mereka adalah pelanjut-pelanjut dakwah, penerus dakwah ini. Siapa yang tidak ingin, siapa yang tidak mendambakan putranya menjadi seorang alim, seorang faqih, seorang da'i mengajak umat kepada kebenaran. Tentu setiap muslim yang beriman berharap kenikmatan akhirat, dia berharap dan bersungguh-sungguh untuk putra-putrinya menjadi manusia-manusia harapan. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Pendidikan anak-anak kita harus mendapatkan perhatian yang serius. Baik pendidikan dalam bentuk madrasah atau ma'had yang di dalamnya ada kurikulum, ada modul-modul, ada para pengajar di sebuah lembaga pendidikan, maupun pendidikan dalam bentuk kebiasaan dan kehidupan di rumah tangga, keseharian. Ya, memang pendidikan ma'had itu sudah menjadi kebutuhan primer untuk menyiapkan kader-kader ini. Mereka belajar akidah, mereka belajar hadis, belajar fikih, belajar akhlak, belajar bahasa Arab dan yang lainnya di madrasah atau di ma'had. Namun penting untuk disadari bahwa pendidikan anak-anak kita pada asal muasalnya berada tanggung jawabnya di pundak kita, para orang tua. Bukan berada di pundak ma'had atau madrasah. Sekali lagi, pendidikan anak-anak kita pada hukum asalnya berada di pundak kita. Karena Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu sendiri dan keluargamu, anak istri, dari siksa api neraka. Siapa yang Allah panggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu? Disebutkan oleh ulama tafsir bahwa yang dipanggil di sini adalah para penanggung jawab rumah tangga. Terkhususnya dalam hal ini ayah-ayah. Terkhusus. Kemudian juga para istri yang juga disebutkan di dalam hadis Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah penanggung jawab dan setiap penanggung jawab nanti akan dimintai pertanggungjawaban amanat yang dibebankan kepadanya. Disebutkan salah satunya adalah kepala rumah tangga. Dia bertanggung jawab atas amanah rumah tangganya. Juga disebutkan dalam hadis itu, seorang wanita atau istri, dia adalah penanggung jawab juga atas kebaikan rumah tangganya, pendidikan anak-anaknya. Maka dari itu, pendidikan ini besar, besar sekali. Karena pendidikan ahli sunnah bukan untuk menciptakan orang pandai, orang pintar. Tidak. Tapi ingin menciptakan kesolehan dengan izin dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui beberapa hal terkait pendidikan ini. Yang pertama, jadilah kita sebagai pimpinan rumah tangga yang memberikan contoh dan teladan kepada anak-anak kita. Teladan dalam hal ibadah, tidak hanya sekadar nasihat tetapi juga contoh praktek ibadah di rumah. Memang benar anak-anak sudah belajar di ma'had, di pondok. Belajar dia jenis-jenis ibadah yang wajib, yang sunnah, tata caranya, bagaimana pelaksanaannya. Mereka belajar dalil-dalilnya. Namun apa yang mereka pelajari di ma'had, ketika ternyata mereka sampai di rumah tidak mendapati ayah atau ibu serius mengamalkan ibadah-ibadah tersebut, anak-anak akan mendapati apa yang dia pelajari itu hanya perkara yang hampa. Gak ada maknanya. Teori yang harus saya hafalkan untuk kemudian saya bisa menjawab dalam ujian-ujian dan rapot saya adalah mumtaz atau cum laude. Sebatas itu. Bahwasanya dalil-dalil itu Al-Quran maupun hadis untuk dihafalkan, bukan untuk diamalkan. Karena ketika dia pulang ke rumah, dia tidak mendapati abi dan ummi mengamalkan itu. Ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah tidak nampak dalam rumah tangga dia, di rumah dia tinggal. Maka sangat penting ayah dan ibu punya peran memberikan contoh dalam hal ibadah. Anak-anak belajar di sekolah, di ma'had, di pondok tentang pentingnya thalabul ilmi. Dalil-dalil dihafal oleh anak-anak. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Hafal dalilnya. Tapi anak-anak pulang ke rumah tidak mendapati abi dan ummi sebagai orang yang serius dalam thalabul ilmi. Tidak nampak di rumah kegiatan thalabul ilmi. Enggak nampak abi membaca, kemudian menulis, menukil, menyimpannya dengan rapi. Buku-buku pelajaran tauhid, pelajaran akidahnya, akhlak dan ibadahnya, fikihnya tersimpan dengan baik. Pulang anak kita dari pondok menyaksikan abi membaca kitab, menulis, mendengarkan kajian dan menukilnya. Begitu juga anak ini mendapatkan ibunya melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh abi. Maka pendidikan seperti ini lebih besar manfaat dan nilainya dibandingkan teori yang mereka pelajarin di pondok. Ini penting. Karena anak-anak kita ini, kalau kita lihat perhitungan di atas kertas, mereka akan hidup di masa yang lebih sulit dari sekarang kita hidup. Ya. Kalau hitungan di atas kertas, antum lihat ini kerusakan demi kerusakan terus. Antum yang sekarang berumur 40 atau 50 tahun, Apakah pernah menyaksikan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi sekarang dalam waktu 30 tahun yang lalu ketika antum masih remaja? Antum gak pernah mendengar, bahkan waktu itu mungkin gak kebayang. Terus hari berganti hari, tahun berganti tahun, kemungkaran ini bertambah jumlahnya dan jenisnya. Kemungkaran akidah, kemungkaran ideologi dijajakan di mana-mana. Apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan? Di saat anak kita yang sekarang umur 8 tahun, mereka sudah 18 tahun. Di saat anak kita yang sekarang umur 12 tahun, mereka sudah umur 22 tahun. Remaja. Sebagai pemuda. Tantangannya berat. Kita gak ingin kita atau anak kita meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mampu mempertahankan keimanannya dan keakidahnya. Pelajari sejarah. Pelajari sejarah. Apa yang pernah terjadi di berbagai negeri? Malapetaka demi malapetaka. Pembantaian demi pembantaian. Sejarah. Sudahlah, ini akan terus berjalan ini, roda sejarah ini terus. Di masa itu, peristiwa di Baghdad, di Kufah, di Syam, dan yang lainnya, banyak korban terbunuh. Di antara mereka, ada yang terbunuh di atas iman, di atas akidah, dan mati. Di antara mereka ada yang menjual iman dan akidahnya, tetap hidup dan akhirnya mati. Yang pertama mati karena memang catatan ajalnya sampai di situ, terbunuh tetap sebagai seorang mukmin yang istiqamah. Dan yang kedua, mati juga meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan telah menjual akidahnya untuk sesuatu duniawi yang dia inginkan atau khawatir hilang darinya. Sejarah terus berputar. Kalau kemarin sempat kita sebutkan, kita semua akan mati. Bisa saja matinya kita ini, al-maut, mendatangi kita dikarenakan kita sakit. Kencing manis, diabetes, kolesterol, stroke, jantung, atau jatuh hingga mati, ditabrak mobil di jalan, di pasar, sampai mati. Mati tetap mati. Berbeda dengan seorang yang meninggal dunia saat dia talabul ilmi. Berbeda dengan seorang yang meninggal dunia saat dia berdakwah. Berbeda dengan seorang yang meninggal dunia ternyata dia dibunuh oleh musuh-musuh tauhid. Beda, mati tetap mati. Sekarang kita memilih bentuk kematian seperti apa yang kita inginkan. Mati setelah 10 tahun kita berada di atas tempat tidur. Anak istri kita capek mengurus kita. Bolak-balik laboratorium, bolak-balik rumah sakit. Terkapar kita dan mati. Tinggal kita pilih. Semua ada jalannya itu. Allah persiapkan. Ada jalannya kematian itu. Dalam maksud tinggal kita pilih, tentu gak bisa kita memilih tanpa ada upaya, tanpa ada kesungguhan, keseriusan. Walaupun dalam sekedar doa, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, tantangan dakwah yang semakin dahsyat ini, perhatikan antum bagaimana kaum komunis terus mencoba untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Ya. Begitu juga kaum Syiah di sisi lain. Nah, akan datang kesulitan-kesulitan itu. Tapi seorang mukmin ketika muncul ancaman-ancaman, apa ciri dan tanda seorang mukmin? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah sebutkan ciri-ciri mukminin, yaitu orang-orang yang ketika dikatakan dan diancamkan kepada mereka, sungguh manusia sekarang, musuh-musuh kalian telah bersatu padu untuk menghancurkan kalian, membunuh kalian, keluarga kalian. Coba itu lihat apa jawaban mereka, apa kondisi mereka. Qala fazadahum imana. Kondisi itu, ancaman itu justru menambah tingkat keimanan mereka. Dan mereka seraya berucap, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan dialah Allah sebaik-baik tempat bersandar, bertawakal. Ketika perang Ahzab, wah, manuvernya luar biasa, ancaman demi ancaman itu dari kaum munafikin yang menebarkan syubhat, penggembosan terhadap kaum muslimin. Ketika melihat kondisi seperti itu, para sahabat bukan lemah, bukan ciut, bukan siap-siap menjual agamanya. Tidak. Apa jawaban mereka? Hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Wa shadaqallahu wa rasuluh. Ini, kondisi inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Artinya akan datang kemenangan. Ini nyali-nyali orang-orang yang bertauhid. Tidakkah kita ingin mempersiapkan diri kita dan keluarga kita untuk tidak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allah bi'alama bima fi suduril alamin. Dan ada di antara manusia yang telah mengatakan dan bersaksi, kami beriman kepada Allah. Bersaksi dengan lisannya dan penampilan zahirnya. Namun ketika mereka diganggu, disakiti di jalan agama Allah, karena dia berjalan di atas agama Allah ini, mereka memposisikan gangguan manusia tersebut, siksaan manusia tersebut, sama dan setara seperti azab dan siksaan Allah. Apa maknanya? Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Maksudnya, siksaan dan azab Allah itu dapat mencegah seseorang untuk melakukan kekufuran. Sementara dia menjadikan gangguan dan siksaan manusia menjadi pencegah dia untuk beriman, untuk istiqamah. Ancaman, akhirnya enggak berani. Diancam fisiknya, mundur. Diancam ekonominya, melemah dia. Diancam maishahnya, diancam keluarganya atau jabatannya, malah dia siap menjual akidah. Itu artinya memposisikan ancaman, gangguan dan siksaan manusia setara dengan azab dan siksaan Allah. Kalau siksaan dan azab Allah mencegah seorang hamba untuk melakukan kekafiran atau kemungkaran, sebaliknya orang yang lemah iman, imannya dicampuri oleh kemunafikan, menjadikan gangguan, ancaman manusia sebagai penghalang dirinya untuk mempertahankan iman. Namun orang-orang tadi, kata Allah, wala in ja'a nasrun min rabbik, kalau datang pertolongan dari Rabbmu wahai Muhammad, orang-orang tadi itu sudah hilang ancaman-ancaman, sirna sudah, datang keamanan dan ketenteraman, Allah berikan kemenangan dan pertolongan, mereka mengatakan, inna kunna ma'akum, bukankah kami sudah sejak dulu bersama kalian, kami ini teman-teman kalian, ayo bareng-bareng lagi. Awalaisallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah maha mengetahui segala apa yang tersimpan di dalam dada manusia ini. Ikhwani fid din azzani Allah yakum. Kita enggak ingin kita menjadi golongan yang seperti ini. Golongan yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang lain, wa minan nas may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang telah beribadah sebenarnya kepada Allah, menyatakan keimanan dan seterusnya, namun kondisinya, kondisi peribadatan dia berada di tepi, tidak berada di tengah. Di tepi. Kondisi seseorang yang berada di tepi, Allah lanjutkan, jika datang kepadanya kebaikan-kebaikan, kenyamanan-kenyamanan di balik komitmen keimanannya dan ibadahnya, datang kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas, dukungan-dukungan, itu ma'an nabi, dia merasa tenang. Tenang dia. Puas dengan itu. Namun ketika datang ujian, kurangnya nilai duniawinya menurun dan berkurang, atau teman-temannya meninggalkannya, atau fisiknya terganggu dan seterusnya, dia berbalik, putar haluan. Sungguh itu adalah kerugian di dunia dan kerugian di akhirat, dan itulah kerugian yang sebenar-benarnya, kerugian yang besar. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini pula yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Segera, jangan ditunda-tunda. Amalan terkait iman, amalan terkait ilmu, amalan terkait akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya amalan. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar dan seterusnya. Semua amalan, segera, kata Rasulullah. Jangan ditunda-tunda. Karena fitnah itu berdatangan bagaikan potongan-potongan malam. Di pagi hari seorang masih mukmin, di sore hari dia telah menjadi kafir. Dan sebaliknya, di sore hari dia masih mukmin muslim, masuk pagi dia telah menjadi kafir. Kenapa? Menjual agamanya untuk sesuatu nilai duniawi yang dia inginkan. Menjual akidahnya. Banyak terjadi di zaman ini. Kekufuran itu bisa terjadi dengan satu ucapan, dengan satu perbuatan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Karena ambisinya mendapatkan dunia, meningkatkan materinya, sampai dia siap untuk datang ke dukun. Iya kan? Dan dia siap untuk taat dan penuh kerendahan melakukan perintah-perintah dukun. Yang sebagian perintah dan syarat dukun itu mengandung kekufuran. Siap dia datang pagi hari, tadi berangkat dari rumah masih muslim mukmin. Terus dia datang ke tempat dukun dan melakukan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan. Dan harus meyakini keyakinan-keyakinan kufur. Dia lakukan demi mengejar materi. Ada yang seperti itu. Ada yang bentuknya lain lagi. Yang intinya mengkerucut kepada menjual akidahnya untuk sesuatu nilai duniawi. Maka dari itu, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga memberikan kepada diri saya, pertama dan antum, kejujuran iman dan keikhlasan dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjual akidah kita, manhaj kita. Menjual akidah dan manhaj untuk urusan pribadi. Penting untuk diingatkan untuk salafin. Jangan sampai kita meninggalkan manhaj dikarenakan emosi. Apa mungkin, Ustaz? Ya, memang kemungkaran dan kesesatan itu tidak datang sekaligus, tapi bertahap. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti jejak langkah dan jerat-jerat syaitan. Sekali kita kena jerat yang ini, datang jeratan yang berikutnya. Dari arah kiri kita dijerat, akan datang dari arah kanan, sampai kita gak bisa melepaskan diri. Dulunya kita gak menyangka akan seperti itu. Urusan pribadi, emosi. Kenapa emosi? Banyak sebabnya. Karena urusan dunia, kerjasama bisnis dengan seorang ya, salafi, ya, namanya salafi bukan malaikat, ya, manusia punya hawa nafsu, ya, berbuat kejahilan, ya, kecewa dia karena kerjasama bisnisnya, karena kecewa tadi dia mulai menjauh dari saudaranya. Menjauh secara fisik, ya. Yang tadi dia menyaksikan teman bisnisnya yang berkhianat itu sholat di masjid di sebelah sana shofnya, dia gak mau sholat di sebelahnya, pindah ke tengah, bahkan pindah ke sana. Bahkan dia sengaja mungkin tidak masuk ke masjid sampai iqomat. Kalau sudah iqomat baru masuk masjid, pilih shof yang belakang, selesai salam, assalamualaikum, keluar. Karena sakit hati, gak ingin melihat wajahnya si fulan, temannya salafi. Nah, berlanjut waktu, berganti masalah. Karena sudah gak kuat melihat temannya ini tadi, majelis taklim pun dia gak mau hadir. Bisa terjadi gak begini? Hah? Bisa terjadi. Perhatikan langkah-langkah syaitan. Tiba-tiba dia sudah jauh di depan, noleh. Waduh, sudah jauh dari teman-teman salafi. Akhirnya dia mulai mencari teman sendiri. Bergaulah dengan bentuk pergaulan yang serampangan. Ketika diingatkan, kenapa antum bergaul dengan itu? Saya lebih baik dengan bergaul dengan mereka, walaupun mereka ahlul bid'ah, tapi jujur dalam berbisnis, daripada dengan salafi tapi dia tidak jujur dalam berbisnis. Masya Allah, subhanallah. Bisa gak muncul begitu? Hah? Bisa, dan sudah ada contohnya gitu. Ya? Sudah ada emosi. Gara-gara apa? Gara-gara manhaj berpisah, akidah beda, dunia, bisnis, kecewa. Akhirnya dia bergaul dengan beragam manusia dan meninggalkan salafiyah. Ada yang tersinggung karena tidak dilibatkan dalam kepengurusan, karena merasa tidak diundang dalam rapat kepanitiaan. Subhanallah. Ini kan perlu evaluasi dan tidak menganggap kecil suatu masalah. Coba dilihat lagi, ikhlas benar kita ini bersalafiyah. Kalau ikhlas, kenapa kita jual salafiyah itu untuk sebuah ketersinggungan karena tidak diundang dalam rapat? Kenapa ya akhi? Semurah itu manhaj dalam pandangan antum. Dan sebab-sebab lainnya. Maka penting saya selalu menasihatkan diri saya, kemudian antum, untuk benar-benar menjaga kesalafian ini dengan bingkai keikhlasan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, juga para ummahat, akhawat, ittaqinallah, takutlah kalian kepada Allah. Penting untuk saya ingatkan mereka, Jangan sampai kalian menjadi sebab lemahnya semangat thalabul ilmi para suami kalian. Jangan sampai justru kalian menjadi sebab tergelincirnya suami Anda meninggalkan manhaj salafi gara-gara Anda. Bermula perselisihan Anda dengan temannya, seorang akhwat, seorang ummahat, berselisih dengan ummahat yang lainnya, melibatkan suaminya. Singkat cerita, enggak perlu saya uraikan, sampai suaminya menjadi seorang hizbi. Bermula dari istri. Coba dievaluasi, para ummahat. Bertakwalah kalian kepada Allah. Belajarlah kalian dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Sungguh dakwah yang sangat besar ini dan kesalafian yang Allah berikan kepada suami Anda atau kepada anak Anda atau kepada diri Anda wajib untuk disyukuri dan kemudian dijaga baik-baik. Tidak jarang seorang suami akhirnya meninggalkan thalabul ilmi atau menjauh dari majlis-majlis ilmu karena tuntutan orang dalam urusan dunia. Sehingga si suami harus bekerja pontang-panting, mengorbankan waktunya dan tenaganya untuk dunia karena tuntutan orang dalam. Yang rumahlah harus beginilah, yang mobil harus beginilah, aksesoris rumahnya harus begini, perabotnya yang ini harus diganti, yang itu harus diganti. Akhirnya suami mengikuti tuntutan dan kemauan istri dan mengorbankan keimanannya, mengorbankan ibadahnya. Maka kalian wahai para istri, para ummahat, jadilah kalian wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang menguatkan iman para suami, mendukung dan menguatkan semangatnya. Demikian nasihat di majlis hari ini. Semoga nasihat dan kajian kita selama dua hari ini benar-benar menjadi majlis ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan serta amalan kita. Dan semoga Allah menjaga dakwah salafiyah, menyatukan hati-hati salafiyin dan menyadarkan kaum muslimin secara umum untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada yang kurang berkenan untuk semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.